siang malam dia tengkurep. Dipasangin salah, gak dipasangin salah. Ngebut aja sih lo di kampung, nenek gue lo seradung. Itu polisi tidur, bantal pengaman jalur. Sale-sale kebentur, babak belur lo. Yang ngedumel ada yang ikut gatel dalam ikan jelekan jen. Banyak yang pada pesot mental kejedot. Polisi tidur bikin rusak knalpot. Gimana nih ya, pasangnya ketinggian lagian tuh ah. Lo jangan pada ngebut, jangan meleng ngelamun. Sale-sale lo nubruk, copot jantung lo. Banyak yang pakai besot mental kejedot. Polisi tidur udah waktunya diatur. Polisi tidur udah waktunya diatur. Aduh, gua kesandung deh tuh. Hah? Gua kira mertua gua tidur di situ.